yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Sedangkan kemungkaran adalah segala sesuatu yang diingkari oleh syariat dan syariat melarangnya, sehingga dia bentuknya adalah berbagai macam. Jadi kemaksiatan di sini adalah kemaksiatan dalam makna yang luas, itu semua bentuk kedurhakaan. Maka termasuk maksiat dalam masalah ini adalah kekafiran. Ucapan-ucapan membatalkan keimanan berupa menghina, mencaci maki Allah, Rasul-Nya, Al-Qur'an dan yang lain. Ataupun kefasikan, yaitu dosa besar. Berzina, mencuri, membunuh orang. Ataupun al-isyan, ataupun kemaksiatan secara umum, meskipun dia tidak tergolong dosa besar. Dan di antara contoh kemaksiatan ada berdusta, menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Di bahasa sekarang namanya hoax. Maka ini di antara kemungkaran. Demikian juga ghibah, membicarakan kejelekan orang lain yang itu nyata. Dan demikian realitanya. Maka ini adalah mengkunci atau ghibah yang terlarang, meskipun sesuai dengan kenyataan. Bahkan itu syarat untuk disebut riba, harus sesuai dengan realita. Kalau tidak sesuai dengan realita, maka itu riba plus dusta. Demikian juga namimah, mengadu domba. Mengadu domba. Dan di antara bentuk adu domba di zaman ini, zaman medsos, ini adalah tindakan orang ngetek dan mention atau menyebut dan orang lain untuk membaca sesuatu yang ini cuma memancing keributan. Maka itu namimah. Dan yang lain. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar adalah hukumnya fardu kifayah. Dan jika ada orang melakukan kemaksiatan, tidak semua harus meramai dia. Ini sepelaku cukup, sebagian saja yang mencukupi. Oleh karena itu, jika komabih manjakfi sudah dilaksanakan oleh orang ya, dalam kadar yang mencukupi, maka tak muncullah maksud. Namun jika orang yang melaksanakan ada belum cukup, yang melaksanakan kewajiban fardu kifayah ini ada namun belum cukup, maka kewajiban masih terbebankan pada seluruh kaum muslimin yang mampu. Maka misalnya memakamkan jenazah seorang muslim itu fardu kifayah, artinya yang lain itu gugur darinya dosa manakala sudah dilaksanakan oleh sejumlah orang yang mencukupi. Kalau belum mencukupi, yaitu yang mau memakamkan jenazah cuma satu orang saja, itu tentu belum cukup. Padahal mayatnya besar, tinggi, besar. Maka satu orang tidak cukup. Maka dalam kondisi ini hukum wajib masih berlaku pada semua orang yang punya kemampuan, yang ada di lingkungan atau masyarakat ada jenazah di tempat itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di antara dalil kalau amal ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah, itulah firman Allah Ta'ala di surat Al-Imran ayat 104, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tidaklah ada di antara kalian sejumlah orang yang melakukan, mengajak pada kebaikan dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Maka di sini berkenaan dengan masalah adanya kebaikan yang belum dilakukan dan adanya kejelekan yang dilaksanakan, maka ada tiga hal, ada tiga istilah yang patut untuk kita cermati. Yang pertama adalah mengajak pada kebaikan. Artinya bahasanya bahasa persuasif, mengajak pada kebaikan. Kemudian ada level yang kedua, atau kemudian hal yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan. Tentu ini berbeda, lebih dari sekedar mengajak, lebih sekedar dari daripada mengajak pada kebaikan, namun memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kemudian ada istilah yang ketiga, yaitu tahyirul munkar, mengubah kemungkaran. Dari bahasanya saja bisa kita lihat bahasanya ini satu hal yang lebih dari sekedar melarang. Maka di sini Allah mulai dengan mengajak pada kebaikan. Setelah itu barulah kedua kalinya Allah sebutkan amar ma'ruf nahi munkar. Hal demikian karena mengajak pada kebaikan itu bersifat persuasif, maka itu satu hal yang dilakukan sebelum melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang dimaksud dengan mengajak pada kebaikan adalah menjelaskan kebaikan pada orang lain. Ini kebaikan. Ini kebaikan. Dan ini mencakup, dan ini mencakup hal-hal yang wajib ataupun hal-hal yang sunnah. Kita jelaskan di antara kebaikan yang bisa kita lakukan di hari-hari ini, memperbanyak amal soleh di sebelah hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara amal solehnya adalah puasa. Di antara amal solehnya adalah menyembelih hewan kurban dan yang lainnya. Maka ini namanya mengajak kepada kebaikan, menjelaskan ini kebaikan, ini kebaikan. Mari kita punya saham di dalamnya, mari kita punya peran serta di dalamnya. Ya, maka yang dimaksud dengan mengajak kebaikan adalah bayanul khair, menjelaskan apa saja itu kebaikan, yaitu apa saja itu hal yang nilainya satu hal yang berpahala kepada orang lain. Misalnya kita ajak secara persuasif orang lain untuk mengerjakan salat, untuk membayar zakat, untuk segera daftar haji dan berangkat haji, untuk berpuasa, untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat dan yang lain. Kemudian setelah itu, setelah upaya persuasif dilakukan, maka ada level selanjutnya, yaitu disitulah daur peran amar ma'ruf nahi munkar. Maka ada perintah, dan yang namanya perintah itu bahasa dari atas ke bawah, ya, instruksi. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu bahasanya bahasa instruksi, bukan hanya bahasa persuasi. Maka ini dilakukan oleh orang tua pada anaknya, orang tua pada anaknya, orang yang sudah lebih tua kepada orang anak muda, orang yang guru kepada muridnya, suami kepada istrinya. Maka ini kepala kantor dengan anak buahnya, komandan dengan bawahannya. Maka ada bahasa amar ma'ruf nahi munkar. Saya instruksikan. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Maka sehingga bentuk amar ma'ruf nahi munkar adalah misalnya ucapan sholat, ayo sholat. Dan boleh jadi perintah tersebut dalam bahasa general atau spesifik ditujukan kepada person tertentu. Contoh spesifik, kita pegang tangan seseorang yang dia meremehkan sholat, boleh jadi itu anak, boleh jadi itu yang lain. Kemudian kita pegang sambil kita katakan ayo sholat. Maka ini amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ada level yang ketiga, yaitu taghyir, upaya untuk mengubah. Kalau istilah mengajak pada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, ini dua istilah ini ada di Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada istilah mengubah kemungkaran, mengubah kejelekan yang ada dan ada di depan mata. Maka ini ada dalam hadis dan merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyampaikan man wa'amikum mungkaran, siapa di antara kalian yang mengetahui secara pasti, secara yakin adanya kemungkaran, maka adalah dia mengubahnya dengan tangannya. Maka di sini dia di sini Nabi tidak mengatakan adalah dia haram, tidak hanya sekedar demikian. Karena yang namanya membuat kemungkaran dalam level di atas melarang. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan mengubah kemungkaran dengan lisan itu sama dengan nahi mungkar, yang merupakan level yang kedua setelah mengajak pada kebaikan. Dan jika seorang itu tidak mampu untuk berbicara, ya, untuk berbicara melarang kemungkaran, maka kewajibannya, dan ini adalah kewajiban setiap muslim, adalah mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati betulnya adalah benci dan tidak suka dan benci terhadap kemungkaran tersebut, kemudian pergi. Dan tidaklah dikatakan orang yang benci, orang yang mengatakan saya benci dengan kejelekan ini, ini adalah orang judi di depan saya. Ada orang yang judi dengan adu ayam atau yang lain. Setelah itu dia duduk menonton dan menikmati. Maka ini bukan orang yang betul-betul punya benci. Maka mengubah dengan hati itu mengandung dua unsur. Yang pertama ada perasaan tidak suka, tidak senang terjadinya semacam ini di depan saya, di hadapan kita. Kemudian ketika kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong, maka minimal kita pergi sebagai bentuk di ekspresi kita tidak suka. Kemudian berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka ada sejumlah aturan main, ada sejumlah kode etik berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ada koridor yang harus diperhatikan. Maka di antara aturan main tentang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar haruslah orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu, kalau ini betul-betul ma'ruf dan ini betul-betul munkar. Maka jika orang itu tidak tahu secara pasti apakah ini kebaikan yang patut untuk diperintahkan ataukah ini betul-betul kemungkaran yang patut untuk dilarang, maka tidak boleh ngomong. Kalau ragu-ragu, kayaknya ini ma'ruf, sepertinya ini munkar. Maka kalau pemahamannya levelnya baru di situ, maka kewajibannya dia. Kewajibannya jangan sok tahu. Namun kewajibannya menjadi orang yang mengambil contoh dia. Tidak boleh melakukan amar ma'ruf. Karena jika dia tidak tahu apakah ini betul-betul ma'ruf dan kebaikan, maka kita tanyakan, ya mau bimada, apa yang akan dia perintahkan? Apa yang akan dia perintahkan? Maka tentu boleh jadi orang yang tidak berilmu, boleh jadi dia memerintahkan satu perkara, dia anggap itu kebaikan, ternyata kemungkaran tanpa sadar. Maka tidak boleh tidak, seorang itu harus berilmu bahwa ini adalah satu hal yang ma'ruf yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan seorang itu harus berilmu bahwa ini adalah mungkar. Artinya mengetahui secara yakin kalau ini kemungkaran. Maka jika seorang itu tidak berilmu tentang hal tersebut, tidak boleh melarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia melarang sesuatu yang ternyata sesuatu yang dilarang itu adalah kebaikan. Sehingga jadinya kebaikan itu ditinggalkan gara-gara ulahnya dan perbuatannya. Dan jika orang tidak berilmu, boleh jadi dia melarang sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya adalah ubah-ubah saja. Satu hal yang boleh. Maka dia yudayyiq, dia menyempitkan ruang gerak banyak orang gara-gara dia melarang satu hal yang Allah bolehkan. Maka tidak boleh tidak seorang itu harus dia punya ilmu kalau ini kemungkaran baru melarang. Maka banyak orang-orang yang ghayyu, orang-orang yang punya kecemburuan yang bagus terhadap agama, dan ini tentu satu hal yang bagus. Dan ketika tidak diringi dengan modal ilmu yang baik, maka seringkali menjadi problem. Maka banyak orang-orang yang punya kecemburuan terhadap agama, tergesa-gesa melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Akhirnya dia larang hal-hal yang sebenarnya mubah, karena dia kira itu kemungkaran. Dan ini tentu satu hal yang punya imbas yang negatif, yaitu mempersempit ruang gerak orang. Orang merasa ini satu kejelekan, padahal ternyata dalam timbangan ilmu yang betul dan mapan itu adalah satu hal yang tidak mengapa. Oleh karena itu kewajiban kita adalah tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali kita tahu dan yakin itu kebaikan. Dan kita tidak melarang sesuatu kecuali kita tahu dan yakin kalau itu adalah kemungkaran. Ya tentu yang namanya kebaikan itu ada kebaikan yang bersifat merata. Semua orang bisa dipastikan tahu kebaikan berupa sholat lima waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Maka secara umum semua orang Islam bisa memerintahkan kebaikan model ini, kebaikan jenis ini, yang itu yang ilmunya itu merata dan tersebar. Tapi kalau kebaikannya ilmunya bersifat ilmu tafsiri, ilmunya tidak demikian menyebar di masyarakat, hal-hal semacam ini yang boleh bicara adalah orang-orang yang memang betul-betul bisa menjelaskannya karena punya ilmu tentangnya. Tentang misalnya puasa di 10 hari pertama atau di hari-hari awal-awal dan dilihat, jadi tidak semua orang tahu. Maka yang memerintahkannya dan mengajaknya adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui. Jangan sampai kemudian belum jelas pengetahuannya, dia kemudian mengajak, nanti orang akan tanya balik dan dia tidak bisa memberikan penjelasan secara semestinya. Demikian juga yang namanya kemungkaran dan kejelekan, ada yang ilmunya itu tersebar, enggak sholat, enggak puasa, atau judi, kemudian bugil dan seterusnya, ilmunya tersebar. Ini kejelekan, mempertontonkan awal secara umum, ini ilmunya tersebar. Orang bisa mengajar, orang kemudian bisa mengingatkan orang untuk meninggalkan hal tersebut. Larangan minum khamr, minuman keras, berzina dan yang lainnya. Namun ada hal-hal yang ilmunya adalah ilmu yang tafsiri, ilmu yang belum tersebar di masyarakat secara luas. Maka orang yang mau berbicara tentang masalah ini, dia harus orang yang betul-betul punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka haknya cuma di kategori yang pertama, itu kemungkaran, kemungkaran yang ilmunya tersebar di masyarakat. Ya, kemudian yang kedua, aturan penting atau kode etik yang kedua dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah mengetahui realita, realitas nyatanya. Kalau tadi adalah realitas syariat hukum masalah ini, kemudian yang kedua adalah realita senyatanya dari orang yang mau diajar, orang yang mau diperintah dan orang yang mau dilarang. Ya, karena itu poin yang kedua, kita tahu secara pasti bahasanya orang tersebut meninggalkan kebaikan atau melakukan kemungkaran. Maka tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar itu dasarnya tuduhan atau prasangka. Tuduhan atau prasangka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru kafirun min adzan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Dan orang yang punya prasangka biasanya dan mengikuti prasangkanya biasanya kemudian dia akan korek-korek untuk membuktikan kalau prasangkanya itu adalah sesuatu yang benar. Maka Allah larang dua-duanya. pula tajassasu. Jangan mencari-cari dan mengorek-ngorek kesalahan orang lain yang orang lain tersebut sudah berusaha untuk menutupinya. Maka jika kita melihat ada seorang yang tidak sholat bersama kita di masjid, maka tidaklah mesti orang tersebut belum sholat sama sekali. Boleh jadi dia telah sholat di masjid yang lain. Maka namun masjid lain lebih cepat dan kita masjid kita lebih lambat. Maka boleh jadi dia telah sholat di masjid yang lain. Atau kenapa dia tidak sholat? Maka boleh jadi dia punya udzur, dia punya alasan. Fala tadhhabu min ajli an tuqra alayhi, maka janganlah anda, janganlah kita mengingkari menegur keras orang ini sampai kita mengetahui bahasanya dia tidak sholat tanpa udzur, tanpa alasan yang berdasar. Dan karena itu yang boleh diperbolehkan kita mendekatinya dan bertanya kepadanya. Ya, mas, ya, hatta nahnu naqutuka fil masjid, jadi kok kami tidak, kami kehilangan dan tidak melihat anda di masjid. Cuma sekedar duduk-duduk di teras. Ya, maka kok tadi tidak kelihatan di masjid, cuma duduk-duduk di teras. Kita tanya apa? Boleh jadi beliau punya udzur dan punya alasan. Ya, maka kalau kalimat bertanya semacam ini, kalimat konfirmasi, maka tidak mengapa. Kalimat konfirmasi tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ingkar, kalimat menyalahkan, kalimat menyalahkan atau bahasa yang lainnya teguran keras. Dan lebih jelek lagi kalau kemudian kita membicarakan orang tersebut di depan banyak orang. Tentu ini menjelek-jelekkannya. Maka ini satu hal yang tidak boleh karena kita tidak tahu. Boleh jadi dia telah masjid, dia telah salat di masjid yang lain, ataukah dia punya udzur. Dan demikianlah praktek Nabi. Satu ketika Nabi salat subuh, setelah selesai salat subuh Nabi jumpai ada dua orang yang cuma duduk-duduk di teras masjid. Maka Nabi panggil. Nabi mengutus Tuhan tolong panggil dua orang itu supaya ada di sini. Setelah keduanya dihadapkan Nabi, maka yang Nabi tanyakan, kenapa anda tidak sholat bersama kami? Kenapa anda tidak sholat bersama kami? Nabi tidak langsung ingkar, tidak langsung menggunakan bahasa menyalahkan, tidak langsung menggunakan bahasa menyalahkan, tidak menggunakan teguran keras. Nabi menggunakan bahasa konfirmasi. Kenapa tidak ikut sholat bersama kami dan hanya duduk di teras masjid? Maka keduanya mengatakan, ya Rasulullah, kami telah sholat di rumah. Ini sudah sholat di rumah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberikan teguran dan penjelasan. Jika engkau telah sholat di rumah, datang ke masjid. Di masjid itu sedang sholat jamaah sedang berlangsung, maka kamu hendaknya ikut lagi, hendaknya ikut sholat di situ, ikut lagi, dan itu tercatat sebagai amal sunnah untukmu, dan tercatat sebagai amal sunnah untukmu. Maka baru Nabi jelaskan masjid tidak baik, meskipun sudah sholat tidak baik cuma duduk-duduk di masjid dalam keadaan orang lain, kaum muslimin yang lain sedang sibuk sholat berjamaah. Karena ini nanti akan menimbulkan di antara dampak negatifnya, menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Ini kenapa di antaranya adalah imamnya, kenapa ini gak mau sholat sama saya, atau mentang-mentang saya bukan orang pengusaha itu sudah gak mau makmum misalnya, atau kenapa ini duduk saja atau jangan. Oleh karena itu maka Nabi alaihi salatu wassalam maka beliau yeah. Maka Nabi kemudian minta istafhamah, beliau bertanya sebelum memerintahkan. Di antara contohnya ada dalam Sahih Muslim, ada seorang masuk masjid. Ketika itu Nabi sedang menyampaikan khutbah Jumat. Masuk masjid, orang tersebut langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi SAW dari mimbar bertanya. Dia masuk waktu utama masjid, langsung duduk. Nabi sedang di mimbar menyampaikan khutbah Jumat. Nabi atas bertanya, as-salaita? Mas, sudah sholat belum, Mas? Masa kita demikian. Sudah sholat tahiyatul masjid ataukah belum? Nabi tidak langsung menegur dan memerintahkan, ayo sholat, sholat dulu sebelum duduk. Tidak demikian. Namun Nabi konfirmasi terlebih dahulu. Karena boleh jadi dia sudah sholat di belakang. Yang Nabi tidak lihat, karena ada banyak orang. Maka Nabi menggunakan bahasa konfirmasi terlebih dahulu. Setelah dia mengatakan saya belum sholat tahiyatul masjid, baru Nabi kemudian mengatakan kun fasholli raka'atain. Ayo berdiri, kerjakan sholat dua rakaat yaitu tahiyatul masjid. Mungkin ini menunjukkan bahasanya jika orang masuk masjid kemudian terlanjur duduk di masjid dan dia belum sholat tahiyatul masjid, namun jedanya belum lama. Jedanya belum lama, baru sebentar saja duduknya, maka dia masih punya hak untuk sholat tahiyatul masjid. Masih kemudian layak untuk diajak dan diingatkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada sisi dalil menunjukkan bahasanya khutbah Jumat boleh saja menghentikan sementara khutbahnya untuk satu keperluan. Itu tidak harus khutbah itu harus sekali jalan selesai. Jadi ada breaknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena khutbah punya keperluan untuk negur yang ribut atau kemudian negur yang cuma malah mainan HP, pas khutbah Jumat malah sibuk Facebookan, kelihatan dari mimbar kelihatan. Maka seandainya ditegur dan khutbah dihentikan sementara dan menegur orang tersebut, satu hal yang tidak mengapa. Atau negur yang ngantuk, betul? Yang ngantuk, kenal namanya dipanggil, disebut namanya. Maka ini satu hal yang boleh, meskipun kalau dipaktekan mungkin ada sensasi ya lumayan. Namun secara hukum ini boleh-boleh saja. Secara hukum boleh-boleh saja. Sebagaimana orang yang meninggalkan satu hal yang sunnah, bayang, meninggalkan satu hal yang sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid, ditegur oleh Nabi. Khutbah Jumat dihentikan. Maka gimana kalau dia melakukan meninggalkan satu hal yang wajib, mendengarkan khutbah Jumat? Kenapa? Karena ditinggal tidur. Apakah lebih tidak lebih berhak untuk ditegur? Karena dia tidak menyimak khutbah Jumat, ini hukumnya wajib untuk pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena Facebookan, malah buka HP atau bahkan malah derma telepon. Maka bukankah ini lebih berat atau ditegur? Ini di kasus di zaman Nabi, ini meninggalkan sholat tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah. Maka jika dia meninggalkan satu hal yang hukumnya wajib semacam menyimak khutbah Jumat, maka menegurnya tentu lebih boleh. Maka kita perhatikan hadis ini, Nabi tidak memerintahkan orang tersebut langsung untuk sholat dua rakaat. Namun Nabi tanya terlebih dahulu, apakah dia sudah sholat ataukah belum? Padahal kalau kita lihat sekilas, orang ini masuk dan duduk dan tidak sholat. Maka kalau sekilas orang ini belum sholat tahiyatul masjid, karena ada kemungkinan boleh jadi dia sholat di pinggiran, enggak kelihatan. Maka Nabi konfirmasi terlebih dahulu. Maka akan tapi sang Rasul alaihi salatu wasalam khawatir kalau dia telah sholat tanpa Nabi menyadarinya dan mengetahuinya. Maka Nabi konfirmasi terlebih dahulu, apakah engkau telah sholat? Maka ketika dia menjawab belum, maka Nabi katakan, ayo berdiri, kerjakan sholat dua rakaat. Demikian juga berkenaan dengan kemukaan, kita tidak boleh mengingkari dalam artian menyalahkan atau memberikan teguran yang keras kepada seseorang kecuali setelah kita mengetahui kalau dia memang betul-betul terjerumus dalam kemungkaran. Maka ketika kita lihat ada seorang perempuan bersama laki-laki dalam satu mobil misalnya, maka tidaklah boleh kita dan langsung menegur keras orang tersebut, baik si laki-laki ataukah si perempuan, karena boleh jadi perempuan tersebut adalah mahramnya, boleh jadi istrinya, boleh jadi ibunya, boleh jadi saudari perempuannya atau semacam itu. Sampai kita tahu secara yakin bahwasanya dia menggoncengkan atau membawa perempuan yang bukan siapa siapanya, bukan mahramnya, ya bukan istrinya dan yang lain, atau ya, teguran sudah diperbolehkan kalau wajata syubhatan qawiyah. Kalau kita punya, kalau kita mendapatkan ada tindakan yang mencurigakan. Tindakan yang mencurigakan. Tentu beda ketika seorang laki-laki bersama perempuan, antara itu bersama istrinya tetap bersama ya, saudaranya, tentu beda manakala dengan perempuan yang bukan apa-apanya alias pacarnya, itu beda. Jalan bareng, sama-sama jalan bareng, itu beda. Ini sudah sah dari suami istri, ini masih sekedar pacaran, itu gandengnya saja beda caranya. Gandengnya caranya beda. Maka boleh kemudian, sudah boleh menegur manakala ada gelagat yang mencurigakan, itu sudah diperbolehkan. Tidak harus sampai yakin ya, namun dengan gelagat yang mencurigakan sudah cukup. Wa amsaluha katsir, dan contoh yang lain banyak. Ringkasnya, la buta min ilmin insan, maka tidak boleh tidak alias harus. Ketika kita mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kita harus tahu dan yakin atau minimal punya sangkaan kuat bahwasanya ini adalah adalah kebaikan yang ditinggalkan sehingga kita perintahkan, atau ini kemungkaran yang dilanggar sehingga kita menegurnya. Maka kita tidak boleh tidak harus tahu bahwasanya kemungkaran kebaikan adalah betul-betul kebaikan dan kemungkaran adalah betul-betul kemungkaran. Demikian juga kita mengetahui bahasanya orang yang kita tujukan kepadanya perintah dan larangan memang betul-betul real telah terjerumus dalam perkara, dalam satu hal yang memang perlu diperintahkan dan perlu dilarang. Dan di antara ada penting yang tidak dimiliki oleh orang bahkan amal ma'ruf nahi munkar, hendaklah dia rafiqan, seorang yang lembut dalam perintahnya dan seorang yang lembut dalam ketika dia melarang. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya'na idzakana rafiqan, jika amal ma'ruf dan nahi munkar itu dilakukan dengan penuh kelemah lembutan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak dan hasil yang tidak Allah berikan pada orang yang melakukannya dengan bahasa yang keras dan kasar. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna Allah yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala kunfi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak dan buah dengan sebab sikap lemah lembut, satu hal yang tidak Allah, satu hal yang tidak akan Allah berikan dengan bahasa-bahasa yang keras. Maka jika kita menegur orang lain dengan bahasa yang keras, kita menggunakan bahasa-bahasa yang keras pada orang yang tidak kita nasihati, maka boleh jadi responnya dia malah lari. Boleh jadi dia malah responnya adalah sombong. Dia akan ngotot dengan dia akan memilih untuk bersikap sombong dan tidak mau menerima. Dia tidak mau tunduk kepada orang yang mengingatkannya. Dan ketika kita dekati dia dengan cara yang lebih baik, fa'innahu yantafi, maka dia bisa mengambil manfaatnya. Sebagaimana satu kisah yang disampaikan oleh Syekh Usman Al-Khamis, beliau ceritakan, beliau punya kisah nyata, ada seorang yang menegur orang, ya, tepatnya dia adalah seorang petani yang sibuk di sawah, di kebunnya, padahal azan maghrib sudah tiba. Azan maghrib sudah tiba, sudah terdengar. Dia masih asik dengan kerjaannya di ladangnya. Maka ada orang ketika itu menegurnya dengan bahasa yang keras, yang dia ceritakan. Orang tadi menegurnya dengan mengatakan, ya himar, ya keledai, ini sudah maghrib, ayo sholat. Maka sang petani tersebut, di petani di dunia Arab, misalnya saya di sana, maka dia merespon apa? Ana Yahudi, saya Yahudi, saya tidak perlu sholat. Saya Yahudi, saya tidak perlu sholat, saya tidak mau sholat. Kenapa? Karena kalau tadi negur dengan mengatakan, ya himar, ya keledai, itu dengar enggak kalau ada, ayo ke masjid. Maka respon baliknya, ada Yahudi, saya itu Yahudi, enggak ada kewajiban sholat, mau apa kamu? Nah, responnya demikian. Dan ini dilakukan, maka ini niatnya baik, jemput, semangat, dan caranya yang keliru, caranya tidak pas. Maka ada orang, teknik kebetulan dilakukan oleh anak muda, dan ada orang sepuh yang mengetahuinya dan melihatnya. Dia dikatakan oleh orang sepuh tersebut, ya anak muda, coba mari kita lihat, jangan demikian cara, tegurlah dengan cara yang baik. Insya Allah nanti hasilnya beda, coba lihat besok. Maka besoknya, maka udah maka orang yang sepuh ini yang kemudian lewat, itu masih ada maghrib. Si petani masih asyik dengan kerjaannya di kebunnya. Maka kemudian bapak sepuh ini kemudian datang dan dari pinggir, karena ini kebunnya di pinggir jalan, dia mengatakan assalamualaikum. Kemudian petani mengatakan waalaikumsalam. Kemudian dia mengatakan, Pak, itu suara adzan. Suara adzan ya, Pak, ya? Oh ya, itu suara adzan maghrib gitu. Adzan maghrib. Suara adzan maghrib. Kalau demikian, gimana kalau kita ke masjid? Oh ya, ayo ke masjid. Maka si petani tadi mau pergi ke masjid. Kenapa? Karena dia ditegur dengan cara yang baik, dibuka dengan salam, kemudian cara negurnya. Ini ada suara adzan seperti ini. Adzan apa ya, Pak, ya? Iya, itu suara adzan maghrib. Masa aku tidak tahu itu suara adzan maghrib. Gimana kalau kita pergi ke masjid dulu? Masih. Maka yang tafek orang tersebut dapatkan manfaat. Caranya sama, niatnya sama, caranya berbeda, hasilnya berbeda. Orang pertama bilang, ya himal, ya kerdek, gak dengar azan kamu, ayo masjid. Responnya anak Yahudi. Orang ini mengatakan, apa suara apa itu? Suara azan maghrib. Ayo ke masjid. Gimana kalau kita break dulu, ke masjid dulu, ayo. Maka respon positif. Itu di antara hal yang menunjukkan benar di sabda Nabi SAW, inna Allah yudhi ala rifqi ma la yudhi ala urfi. Semoga Allah akan memberikan hasil dengan ketika satu upaya itu dilakukan dengan lemah lembut, satu hasil yang berbeda manakala upaya tersebut dilakukan dengan bahasa yang kasar. Demikian yang kita baca, yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdika.